pada getaran jiwaku bila kau melangkah. Aku tak kuasa, apalagi jika bertemu pandang denganmu. Rasa badanku melayang, oh segera satu aku berencana memberi senyum bila berpapasan. Tetapi saatnya tak berdaya, malah berpaling membuang muka, berlari-lari kecil menghindarkan. Oh serasa malu memandangnya, apalagi jika bertemu pandang denganmu. Rasa badanku melayang, oh serasa terbang, terpikat, tergoda. Lintang Production. Badanku melayang, oh serasa terbang, terpikat, tergoda. Lintang Produksi. Sebelum jumpa ku berencana memberi senyum bila berpapasan. Satu tembang lawas digali kembali bersama dengan Lintang Production. Terima kasih Mas Farah. Terima kasih Mbak Farah.